Iya, masa-masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli ala adyani kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita kepada ayat 2 dari surah Al-Mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini adalah salah satu sifat orang mukmin yang mana telah sukses dalam menjalani kehidupannya. Maka masih ada 6 sifat lagi, nanti akan kita bahas ayat demi ayat, atau dalam beberapa hari ini insya Allah kita akan membahas bagaimana sifat orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah lama sukses, yaitu sejak pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifatnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu ayat ini Allah telah mencirikhaskan orang mukmin yang beruntung. Maka nasihat ini perlulah kita tanamkan betul-betul supaya kita mendapatkan nikmat di dalam sholat tersebut, sehingga kita betul-betul dapat nikmat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk di sini artinya adalah dalam keadaan tenang, tidak berpikir selain tentang sholat yang sedang dilakukan. Itulah arti ataupun makna khasyi'in, khasyi'un. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Orang yang dalam sholatnya tidak merasakan tenang, dia selalu banyak pikirannya sedang ia melakukan sholat, orang itu adalah termasuk orang yang sangat berat melakukan sholat, ibadah yang sekecil itu. Maka Allah mengatakan khosion adalah orang yang betul tenang, orang yang tenang dan tidak berpikir selain tentang sholat yang ia lakukan. Mudah-mudahan ia akan mendapatkan nikmat khosion, yaitu nikmat ibadah yang paling indah. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dua hati pada satu orang. Maka sangat tidak pantas seseorang berpikir tentang yang lain di saat dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang harus dihindari. Maka sebelum itu, apabila terjadi juga di dalam salat kita, lakukanlah doa, minta kepada Allah, minta perlindungan supaya kita betul-betul Allah berikan nikmat khasyi'un yang tidak memikirkan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan jiwanya tenang ketika dia setelah mengatakan takbiratul ihram, Allahu akbar. Maka dalam hal ini ada sebuah cerita, yaitu sekedar untuk mencari tahu tentang siapa yang berada di samping kita dalam deretan sub salat akan membatalkan salat. Artinya orang juga berpikir dalam renungan para ulama mengatakan kadang-kadang orang kepingin tahu siapa yang berada di sampingnya salat. Maka suatu saat Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid dan mendapati seorang laki-laki mengelus-ngelus jenggotnya dalam keadaan salat. Umar pun memukul tangan laki-laki tersebut seraya menegurnya, andai kata hatimu khusyuk, tentu anggota tubuhmu juga akan khusyuk. Hal yang demikian karena anggota tubuh menemukan kekuatan bergerak dari hati dan darah yang mengalir pada dirinya. Maka andai kata hati tidak menghiraukan anggota tubuh, tentu ia tidak akan bergerak. Maka dalam kisah lain juga dikatakan dalam, yaitu seorang faqih bertanya pada seorang sufi, apa hukum orang yang lupa dalam sholatnya? Pertanyaan ini dijawab, hukum menurut kami atau menurut kalian? Maka dengan heran seorang faqih bertanya kembali, memangnya beda? Iya tentu, jawab sang sufi. Bagi fuqaha yang lupa dalam sholatnya harus sujud sahwi. Sedang kami akan membunuh orang yang lupa dalam sholatnya. Karena ini adalah masalah yang besar. Bukankah Allah yang menciptakan kita mempunyai hak dalam waktu kita? Minimal 5 menit dalam setiap waktu sholat. Selebihnya kita bebas menggunakan sesuka kita. Tentu tidak patut jika kita enggan meluangkan hati kita untuk Allah, menghadirkannya. Padahal ini adalah demi kepentingan kita juga, sebab dari Allah kita mengambil kekuatan dan spirit kita juga cahaya dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam cerita ini dapat kita simpulkan bahwasanya salat itu sangat memerlukan kekhusyukan, tidak bisa tawar-menawar. Mudah-mudahan kita selalu khusyuk dalam salat kita. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Haji Ahmad Perdana LSMA, akan menjabarkan lebih luas lagi. Ya, terima kasih Ustaz Fajar. Para pendengar rahimakumullah, kita sudah sampai di syarat pertama bagi seorang mukmin yang akan mendapatkan kemenangan. Tips pertama, kiat pertama untuk mendapatkan kesuksesan dan kemenangan di dalam kehidupan ini bagi seorang mukmin adalah qad aflahal allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan salatnya. Khusyuk itu adalah sebagaimana tadi dari kisah Umar yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul kepada kita, salah satu caranya adalah khusyuk gerak, khusyuk tubuh sebelum khusyuk hati. Ya, salah satu tanda kekhusyuan itu kalau kita salat tidak bergerak-gerak badan kita, jari tangan kita tidak bergerak-gerak, mata kita tidak berputar ke sana kemari, kaki kita tidak terangkat atau ditepuk-tepuk ke sana kemari, tetap dalam keadaan tenang dan stabil. Itu salah satu tanda khusyuk, ya, khusyuk fisik dan juga khusyuk hati. Ya, khusyuk hati itu pikiran kita tidak kemana-mana, hati kita tidak kemana-mana. Yang kedua, khusyuk itu adalah mampu merasa. Wah, ini yang paling penting yang harus kita pahami bersama. Seseorang yang salat dengan khusyuk adalah seseorang yang mampu merasakan salatnya. Ibaratnya ya, gambaran analoginya adalah seperti ini. Kalau orang yang haji itu, ya, kalau ditanya sama dia, disuruh cerita tentang haji, dia akan bisa cerita tentang haji tanpa bosan-bosan, walaupun itu ditanya oleh ratusan orang. Tetap dalam cerita yang sama, tetap bahkan dengan semangat yang sama. Karena apa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya haji itu. Ya, orang yang sudah pernah pergi ke Baitullah, ya, akan terbayang-bayang di dalam pelupuk matanya, akan begitu sangat dirindukannya untuk bisa datang lagi ke Baitullah, untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa beribadah dengan khusyuk di sana, ya. Jadi tidak masalah baginya untuk mengorbankan uang yang begitu banyak demi rasanya itu yang sudah dia rasakan ketika dia sudah berangkat di sana, atau bagi yang belum, ya. Salat juga begitu. Ketika orang seorang salat dan dia ingin salatnya khusyuk, maka cobalah untuk merasakan salat. Maka orang yang salat dengan khusyuk tidak akan menjadi orang yang tidak sukses, akan menjadi orang yang sukses pasti. Kenapa? Karena dia sudah merasakan setiap gerak yang dia lakukan. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam kehidupan ini. Ya, apapun permasalahan yang dia hadapi, tetap satu kalimat yang terucap di dalam mulutnya, Allahu Akbar, serahkannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat akan mampu merasakan setiap gerak yang dia lakukannya. Allahu Akbar, rukuk dia, sujud dia, maka di situ dia akan merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba yang begitu sangat lemah, begitu sangat hina, yang hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap lantunan bacaan, di dalam setiap gerak-gerik perbuatan salat, dia mampu merasakannya, maka itulah yang dikatakan khusyuk. Dan buahnya atau hasilnya adalah ketika dia sudah menyelesaikan salat, maka rasa salat itu masih akan terbawa-bawa pada dirinya, ya. Tidak akan ada pernah terjadi kalau orang selesai salat Jumat kehilangan sandal lagi, kalau orang yang salat khusyuk. Karena orang yang tidak khusyuk itulah yang selesai salat dia mengambil sandal orang lain, ya. Tidak akan pernah terjadi orang yang selesai salat langsung korupsi atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, karena rasa salatnya masih akan terbawa-bawa di dalam kehidupan kesehariannya, dan itulah yang dimaksudkan dengan khusyuk. Maka pasti qad aflahal mu'minun, orang mukmin pasti akan menang kalau yang pertama allazina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang khusyuk dalam salatnya. Iya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah agar kita menjadi digolongkan Allah seorang mukmin, lakukanlah salat dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tuflihun. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.